بيان المرصع شرح القواعد الأربع كريا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. Dan terakhir kita sudah memasuki kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyah dari al-qawaidul arba, yaitu syubhat yang diucapkan oleh kaum musyrikin, yaitu syubhat yang mereka yakini sebagai dalih untuk membolehkan amalan kesyirikan mereka, yaitu ketika mereka beribadah, berdoa kepada selain Allah, mereka menyebutkan alasan ini. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, yaitu kepada sesembahan-sembahan selain Allah, watawajjahna ilaihim, dan menghadapkan diri kami kepada mereka, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mencari syafaat. Dan terakhir sudah kita baca penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, bantahan terhadap dalih yang pertama, ya, al-musawwid al-awwal, sebagaimana yang beliau sebutkan, hadhihi al-qaidatus tsaniyah, ini adalah kaidah yang kedua, wa tatadamman musawwighaini yaz'umu al-musyrikun annahuma hujjatun lahum fi ittikhadihim al-alihata ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Dan kaidah yang kedua ini dari penjelasan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengandung atau terdapat padanya dua musawwid, dua dalih pembenar yang kaum musyrikin menganggap kedua dalih itu adalah hujjah yang membolehkan mereka untuk menjadikan ilah-ilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Al-musawwiq al-awwal, dalih yang pertama yang mereka pakai adalah annahum yaqulun nahnu ma 'abadnahum illa liqarribuna ila Allah. Bahwasanya mereka berkata, tidaklah kami beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tadi kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi tujuan mereka adalah Allah. Tujuan mereka adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan cara beribadah, berdoa kepada selain Allah. Wa maqsuduhum annahum la yasiluna ila ma yuhibbuhu Allah wa yardah illa biwasitati haula'i alladhina yaz'umuna fihim al-wilayah. Maksud mereka adalah annahum la yasiluna ila ma yuhibbuhu Allah wa yardah, tidaklah mereka bisa mencapai, meraih apa yang Allah cintai dan Allah ridai kecuali melalui wasitah, perantaraan mereka, itu perantaraan sesembahan-sesembahan selain Allah tadi yang mereka anggap alladzina yaz'umuna fihim alwilayah, yang mereka anggap sesembahan-sesembahan yang mereka ibadai selain Allah tadi memiliki derajat kewalian, ya, memiliki kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menganggap tidak bisa mereka sampai kepada Allah kecuali melalui perantaraan sesembahan-sesembahan tadi, ya. Sehingga mereka pun berdoa kepada mereka, beristighatsah kepada mereka, ya, dan sebagainya dari berbagai macam bentuk amalan ibadah yang seharusnya hanya boleh diserahkan kepada Allah satu-satunya, tapi mereka serahkan kepada selain Allah dengan dalih ini tadi, ya, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah keyakinan kaum musyrikin, Sehingga kaum musyrikin di zaman Nabi pun, kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin Quraisy, ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, ya, Al-Uzza, Al-Lat, dan yang selainnya, mereka meyakini tujuan mereka tetap Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menggunakan berhala-berhala tadi, berdoa kepada berhala-berhala tadi sebagai perantara untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Ya. Taib. Kemudian Syekh Ubaid hafizahullah menyebutkan bantahan terhadap dalih yang pertama ini. Beliau berkata, "Hadza huwal musawwiq al-awwal 'indahum wa ittaluhu fi ma tadammanathu ayatuz zumar hadhihi wa dhalika min thalathati awjuh." Ini adalah dalih yang pertama yang ada, yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Wa ittaluhu, dan bantahannya adalah apa yang terkandung di dalam ayat Az-Zumar. Ayat di dalam surat Az-Zumar dari tiga sisi, yaitu ayat dalam surat Az-Zumar yang dimaksud adalah firman Allah, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar." Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Jadi bantahannya di dalam ayat ini, ya, bantahan terhadap syubhat kaum musyrikin tadi ada di dalam ayat ini. Terkhusus syubhat yang pertama, ya, yang mereka beralasan beribadah kepada selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bantahannya ada di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga ini. Dari tiga sisi. Al-wajhul awal. Sisi yang pertama, tasmiyatullahi hadas sani'a minal musyrikina ibadatan. Allah menamai perbuatan mereka, perbuatan yang dilakukan kaum musyrikin, sebagai ibadah. Terdapat dalam lafaz, walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum. Ya. Dalam lafaz atau pada kata-kata ma na'buduhum, dari kata abada ya'budu, ya, ibadah, sehingga Allah menggolongkan perbuatan mereka ini sebagai ibadah. Ketika mereka beribadah, berdoa kepada selain Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini juga termasuk ibadah, ya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui batilnya ucapan seorang yang, "Oh, kami ketika kami menyeru kepada selain Allah, ya, kepada wali fulan, ya, kepada wali alan, tetap tujuan kami adalah Allah Subhanahu wa taala." Ya. Kita tidak meminta kepada wali-wali tadi. Ya. Yang kita minta kepada Allah cuma melalui perantara wali tadi. Dan ini bukan ibadah. Ini menurut persangkaan mereka. Maka dengan nas ayat ini, ucapan mereka yang seperti itu adalah batil. Ucapan yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggolongkan perbuatan seperti itu sebagai ibadah. Walaupun tujuan mereka tetap Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika mereka menyeru kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, maka sesungguhnya mereka telah beribadah kepada sesembahan-sesembahan tadi, ya, dengan nas ayat ini. Ma na'buduhum, ya. Wal ibadatu hiya haqqullahi wahdahu la yusharikuhu fiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala 'abdun salihun minal insi wal jin. Kama taqaddam fi awalil kitab. Dan yang namanya ibadah, ya, kalau Allah sudah menggolongkan perbuatan seperti ini sebagai ibadah, maka kita tahu bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah satu-satunya. Hak Allah satu-satunya yang tidak disekutui oleh sesuatu pun. Ya. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang memiliki hak yang serupa. Itu hak untuk diibadai. Ini adalah murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berserikat dengan sesuatu apapun di dalam haknya ini. Baik itu malakun muqarrab, malaikat yang dekat kepada Allah, begitu juga nabi yang diutus. Ya. Sedekat apapun makhluk kepada Allah tetap tidak memiliki hak ibadah ini tadi. Hak untuk diibadahi hanya milik Allah satu-satunya. Tidak juga hamba yang soleh, baik dari kalangan jin maupun manusia, sedekat apapun mereka, setinggi apapun derajat kewalian mereka, tetap tidak memiliki hak untuk diibadahi. Karena hak untuk diibadahi hanya milik Allah satu-satunya. Kama taqaddam fi awalil kitab, sebagaimana yang telah disebutkan di awal-awal pembahasan kitab ini. Ini bantahan yang pertama. Ya. Taib. Kemudian sisi yang kedua. Sisi bantahan yang kedua, al-wajhus tsani. Qala Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, al-wa'idus syadidu wat-tahdid al-qawi. Adanya ancaman yang ancaman yang kuat dan keras. Al-wa'id asyadid, ancaman yang keras, wa tahdid, ya, semakna juga ancaman, al-qawi, ancaman yang kuat dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum musyrikin, yaitu di akhir ayat atau di kelanjutan ayat tadi, Allah berfirman, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka pada perkara yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka pada perkara yang mereka berselisih padanya. Perselisihan yang akan Allah hukumi di akhirat nanti. Di sini Syekh Ubaid hafizahullah menyebutkan dua makna. Makna yang pertama yang beliau sebutkan, ya'ni yuqifu al-'abida wal-ma'buda yawmal qiyamati fayafsilu bainahum fa hunaka yuzhiru al-bari'u min 'ibadati haula fid dunya wal akhirah. Maksud dari ayat ini, dari penggalan ayat ini, bahasanya Allah akan menghukumi perselisihan yang terjadi antara mereka, yaitu Allah akan menghadapkan al-'abid wal ma'bud, kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah di dunia, akan Allah hadapkan antara yang beribadah dengan yang diibadai. Al-abid, yang beribadah kepada selain Allah, dan yang diibadai, wal-ma'bud, yang diibadai selain Allah akan didudukkan, akan dihadapkan, akan dipertemukan. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Fayasil bainahum, maka Allah akan memutuskan perkara di antara mereka. Antara kaum musyrikin dengan sesembahan mereka selain Allah. Fahunaka yudhirul bari min ibadati haula, maka ketika itu, semua yang diibadai selain Allah akan berlepas diri. Bari'un. Ya. Yudhirul bari. Yudhirul bari min ibadatil haula. Para sesembahan selain Allah tadi, yang diibadai selain Allah di dunia akan berlepas diri dari peribadatan kaum musyrikin tadi. Haula maksudnya adalah kaum musyrikin. Fid dunya wal akhirah. Yang memang betul-betul berlepas diri dari peribadatan mereka, berlepas diri dari peribadatan kaum musyrikin tadi di dunia dan di akhirat. Wahum al-malaikah wal-nabiyun wal-mursalun wal-salihun minal jinni wal-ins. Ini sebagaimana yang terjadi pada golongan para malaikat. Para malaikat yang diibadai selain Allah, maka ketika di dunia pun para malaikat sudah berlepas diri. Ya. Begitu juga ketika nanti di akhirat, ketika Allah hadapkan mereka, para malaikat, dengan orang-orang kaum musyrikin yang beribadah kepada malaikat. Begitu juga para nabi, wan nabiyun. Ya. Ada kaum musyrikin yang beribadah kepada para nabi, wal mursalun, dan juga para rasul selama di dunia. Tapi para nabi dan rasul tadi berlepas diri dari kesyirikan mereka di dunia maupun di akhirat. Wassalihun. Begitu juga orang-orang soleh yang diibadai selain Allah. Namanya orang soleh akan mengingkari kesyirikan. Mereka akan berlepas diri. Berlepas diri dari kesyirikan tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Baik itu orang soleh dari kalangan jin maupun manusia. Ya. Nah, misalnya kaum musyrikin yang beribadah kepada para malaikat, ya, banyak. Ada juga yang beribadah kepada Nabi dan Rasul, beribadah kepada Uzair, beribadah kepada Isa alaihissalam, dan yang selainnya. Dan juga orang-orang yang menyeru para Nabi dan Rasul tadi ketika berdoa. Ya, meminta sesuatu, berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada para Nabi dan Rasul tadi. Walaupun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Begitu juga orang-orang soleh, termasuk di dalamnya para wali. Ya. Orang-orang soleh adalah para wali yang memiliki al-wilayah, kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama, yang berlepas diri, ya, dari kesyirikan yang dilakukan kaum musyrikin. Mereka berlepas diri di dunia maupun di akhirat. Sehingga mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Yang diibadahi tidak akan mendapatkan siksa atau hukuman, karena mereka berlepas dirinya di dunia dan di akhirat. Sejak di dunia mereka sudah berlepas diri, maka yang dihukum adalah yang beribadah kepada mereka. Misalnya, ya, beribadah kepada Nabi Isa. Yang akan dihukum adalah yang beribadah kepada Nabi Isa. Adapun Nabi Isanya berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Begitu juga para malaikat. Begitu juga para wali, orang-orang soleh. Berbeda dengan yang jenis kedua. Kama yudhiru man da'ahum ila ibadati au aqarrahum alaiha thumma takunul adawatu bainaha ula'il ma'budin adda'in ila ibadatihim awir radin kama qala ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang ketika di dunia sengaja, ya, menyerukan manusia untuk beribadah kepadanya. Man da'ahum ila ibadatihi au aqarrahum alaiha, atau setuju, ridha dengan kesyirikan tersebut. Ridha dengan kesyirikan tersebut. Thumma takunul adawatu bainaha ula'il ma'budin adda'in ila ibadatihim. Kemudian terjadilah adawah, permusuhan di antara mereka, di antara yang disembah tadi, disembah selain Allah, diibadai selain Allah, dan mereka menyeru kepada peribadatan selain Allah tersebut atau ridho terhadapnya. Maka mereka juga akan berselisih, bermusuhan dengan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Ya. Dan mereka akan menampakkan, akan mengingkari ketika di akhirat nanti, ketika orang-orang yang menyerukan peribadatan kepada selain Allah. Ya, misalnya, kita ambil contoh Fir'aun. Ya. Dia menyatakan, ya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. karena dia menyerukan, dan dia menyerukan peribadatan kepada dirinya, menyerukan kepada manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ini termasuk ya jenis yang kedua ini. Maka di akhirat nanti ketika dia dihadapkan dengan orang-orang yang mau beribadah kepadanya, maka dia pun akan berlepas diri darinya, mengingkari. Ya. Tapi itu adalah pengingkaran yang dusta. Karena selama di dunia, dialah yang menyerukan peribadatan kepadanya dan ridho terhadapnya. Maka yang seperti ini, dia akan mendapatkan adab. Ya. Akan mendapatkan adab. Begitu juga iblis la'natullah alaih atau syaitan yang menyerukan manusia untuk beribadah kepada jin, kepada syaitan. Maka mereka juga akan diadab. Ketika di akhirat nanti mereka akan berlepas diri dari peribadatan tersebut. Berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Ya, tapi itu adalah sikap berlepas diri yang dusta. Ya. Nah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang kelima sampai ke-6. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang menyerukan mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapa yang lebih sesat dibanding orang-orang yang menyeru selain Allah, beribadah kepada selain Allah, sesembahan-sesembahan yang tidak akan mungkin mengabulkan atau mendengar doa mereka sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain Allah tadi, ghafilun, ya, lalai dari doa mereka. Ya. Mereka tidak akan mendengar doa tadi. Dan juga tidak akan mengabulkan doa tadi. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika manusia dikumpulkan di hari kiamat nanti, kanu lahum a'da, mereka akan menjadi musuh antara satu dengan yang lain, antara yang beribadah dengan yang diibadahi selain Allah, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan ingkar dari peribadatan kaum musyrikin tersebut. Qala hafizahullahu taala, kullun yajhadu wa yunkiru. Maka setiap dari yang diibadahi selain Allah akan mengingkari peribadatan tersebut. Fal malaikatu wan nabiyuna wal mursaluna was-salihun min ibadillahi shadiqun fi hadhil bara'ati wa awliya'ul shadiqun fi hadhil bara'ati. Maka para malaikat, para nabi, para rasul dan orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah, mereka jujur di dalam sikap berlepas diri tersebut. Karena mereka berlepas diri baik sejak di dunia maupun ketika di akhirat nanti. Sehingga sikap berlepas diri mereka jujur. Wa awliya'ul batil ar-radun bi'ibadatihim wa da'una iyyahum ila ibadatihim ha'ula kadzabatun fajaratun. Adapun wali-wali kebatilan yang ridho terhadap peribadatan kaum musyrikin kepada mereka, atau justru menyerukan manusia untuk beribadah kepada mereka, mereka ketika berlepas diri di hari kiamat nanti, itu adalah hanya kedustaan. Ya, karena mereka kadzabah, para pendusta, fajarah, ya, orang-orang yang berbuat fujur. Nah, sehingga sikap berlepas diri mereka tidak akan diterima oleh Allah di hari kiamat, ya, di hari akhirat nanti. Fayulquna taba'ah ala haula kama qala ta'ala. Maka mereka akan mendapatkan akibat buruk dari apa yang mereka lakukan, sebagaimana yang Allah firmankan, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. dan mereka menjadikan selain Allah sebagai ilah-ilah, sebagai sesembahan-sesembahan yang diibadai, liyakunu lahum izza, agar mereka mendapatkan kemuliaan. Ini diantara persangkaan batil kaum musyrikin ketika beribadah kepada selain Allah. Mereka menganggap peribadatan mereka kepada selain Allah tadi adalah suatu kemuliaan. Mereka akan mendapatkan kemuliaan dengan sebab itu. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Bahkan mereka yang diibadai selain Allah tadi akan mengkufuri, mengingkari peribadatan tersebut. Wa yakununa alaihim didda. Dan justru akan menjadi musuh, lawan dari yang beribadah kepada mereka sendiri. Faman ubida wa huwa radin auda'in. Ini tadi ayat di dalam surat Maryam, ayat yang ke-81 sampai 82. Qala hafidhahullah, faman ubida wa huwa radin auda'in iyyahum ila ibadatihi fahuwa ma'ahum yaumal qiyamah wa in tabarra'a minhum. Maka barang siapa yang diibadai ketika di dunia, diibadai selain Allah dan dia ridha atau menyerukan manusia untuk beribadah kepadanya, maka di akhirat nanti akan bersama mereka, bersama kaum musyrikin tadi di hari kiamat, walaupun mereka berlepas diri dari mereka ketika di akhirat nanti, tetap akan mendapatkan hukuman dan siksa adab sebagaimana yang diterima oleh kaum musyrikin tersebut. Faman ubida duna ridahu wa tabarra'a fil hayati dunya fahuwa bari'un minhum. Dan barang siapa yang diibadai selain Allah ketika di dunia, duna ridahu, tanpa keridoannya, dia tidak ridho terhadap hal itu. Wa tabarra'a fil hayati dunya, dan berlepas diri dari peribadatan tersebut ketika di dunia, maka di akhirat nanti pun dia berlepas diri dari mereka dan tidak akan mendapatkan azab, tidak akan mendapatkan siksa sebagaimana yang terjadi pada para malaikat, para nabi dan rasul, dan para wali-wali Allah, orang-orang saleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'nillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.